أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين سلام مجلس يا الله muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini insyaallah untuk melanjutkan kajian kita tentang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, merujuk pada kitab yang ditulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad. Ya. Ini sebenarnya bab jihad apa bab syarah akidah ini lebih cenderung untuk mengarah kepada kitab Ustaz Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cuma pensarahnya banyak sekali. Ya. Ya, Ustaz-ustaz di kita ini merujuk pula pada tulisan para masyayikh, salah satunya syarah akidah al-wasatiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Salah Al-Utsaimin, semoga Allah muliakan beliau. Akhirullah, dalam hal ini ada di bab yang ke-66, ya, sedikit melengkap karena mungkin momennya lebih tepat untuk membahas masalah ini, bukan berarti melengkap kajian, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah menegakkan jihad bersama ulil amri. Karena nanti ada banyak pelintiran orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah tapi antipati kepada ulil amri. Bahkan fatwa-fatwa mereka lebih cenderung untuk menggiring manusia agar menjadi masyarakat yang sporadis, bertindak mendirikan sesuatu dengan cara yang tidak syar'i. Ini yang sangat disayangkan. Kita akan coba kupas. Islam menjelaskan tentang makna jihad. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengatakan bahwa wadirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, bahwa puncaknya agama ini adalah jihad. Al-jihadu fi sabilillah. Cuma banyak orang yang menerjemahkan makna jihad ini hanya mengidentikan dengan pedang, cucuran darah, ledakan bom dan yel-yel kalimat Allah Akbar, Allah Allahu Akbar dan seterusnya. Yel-yel seperti itu memang dipakai untuk orang-orang yang sedang berjihad. Tetapi jihad yang seperti apa? Jihad yang diinginkan dalam agama adalah sebagaimana ayat yang menjelaskan al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama dengan hartamu dan kemudian dengan jiwamu. Kenapa harta dikedepankan? Berarti hak kemuliaan hanya untuk orang kaya? Tidak. Cuma mengabarkan kepada manusia bahwa harta yang kau miliki itu cuma titipan Allah. Maka kalau kau dititipkan harta oleh Allah yang berlimpah ruah, katakan alhamdulillah. Dengan harta itu kau bisa berjihad yang paling utama, mendermakan hartamu untuk kemaslahatan umat atau untuk kemaslahatan negeri ini. Tanpa pamrih, bukan berpikir bagaimana mengambil dari negeri ini, tapi berpikir bagaimana cara memberi ke negeri ini. Ini kemuliaan yang diinginkan agama. Ketika manusia mengedepankan keikhlasan, karena diri ini cuma jadi media titipan Allah untuk segala urusan dunia. Akhirilah, jihad adalah salah satu syiar Islam yang terpenting dan merupakan puncak keagungan. Kedudukan jihad dalam agama ini sangat penting, senantiasa tetap terjaga. Maka dikatakan al-jihadu fi sabilillah bi'amwalikum wa bi'anfusikum, ini adalah ujung dari agama. Zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya agama jihad. Kalau jihad diterjemahkan hanya pertempuran saja, orang-orang Quraisy kuno itu orang-orang pakar jihad. Ketika Nabi mendakwahkan mereka untuk kembali ke agama yang mulia, ad-din, ad-dinul Islam, ini 13 tahun pertama Nabi tekankan kepada orang-orang Quraisy di negeri Mekah sana untuk mentauhidkan Allah, meluruskan akidah. Bahwa jihad yang paling utama adalah ketika engkau menuntut ilmu syar'i untuk mengedepankan kemuliaan diri sebagai umat manusia yang tercipta untuk beribadah. Bagaimana kau atas namakan jihad sementara ibadah yang lebih penting, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nomor sekian dan ini berbahaya sekali. Banyak orang mengatasnamakan jihad tapi tidak mengkritisi syahadatnya. Bahkan ada orang yang berjihad, saya pengen jihad ke Palestina, bagus, kalau mampu silahkan. Makanya saya lagi berguru nih buat ilmu kebal. Ilmu kebal. Sehingga bahwa wakaf isim jimat untuk jihad di sana. Ini jihad yang bercampur dengan perbuatan syirik. Banyak sekali. Ya, ini habis rujukan-rujukan jihadnya kepada orang-orang yang dia kultuskan yang agamanya tidak jelas. Mengidentikan jihad itu dengan tongkat kiai, golok si jampang gitu lah. Atau jimat si pitung atau kopiah si ini dan itu. Ilahi Rabbi subhanallah. Bercampurnya perbuatan yang tidak syar'i dengan sesuatu yang paling mulia, zirwatu sanami tersebut. Coba definisi jihad dalam agama dikatakan bahwa secara bahasa kata jihad diambil dari kalimat jahada al-jahdu. Al-juhdu yakni maknanya at-taqah, al-masyaqah, al-wus'ah. Yang arti bahasanya artinya al-taqah di sini yakni kekuatan usaha maksimalnya amal taqah. Utlubul ilma bitaqah. Tutuplah ilmu dengan kemaksimalan tenaga gitu. Taqah. Al-masyaqah. Al-masyaqah di sini artinya yakni bersusah payah. Al-wus'u kemampuan. Kadang dalam bahasa Arab ini diterjemahkan makna jihad dengan tiga makna. Taqah. Yaitu kekuatan usaha, maksimalnya usaha, al-masyaqah, susah payah, atau al-wus'u, artinya kemampuan. Tiga hal yang menjadi satu. Karena kalau bicara jihad itu bukan berlenggang-lenggang kangkung, berleha-leha, tidak. Orang yang berjihad, orang yang memang memaksimalkan semua kemampuannya untuk pada satu usaha. Seperti orang yang berhaji, dari pelosok negeri mereka datang ke satu titik Ka'bah. Itu jihad yang gak main-main. Maka sering dinasihatkan oleh para pemuda yang sudah mampu, memiliki rezeki yang cukup, demi Allah haji. Jangan pernah mengatakan tarikat haji nunggu tua. Ya Allah, gelombang jutaan manusia itu bisa menggeser badan yang rampung kalau usia tua nantinya. Kalau masih muda bismillah, lebih mulia. Kemuliaan yang diinginkan dalam agama. Kenapa? Karena satu hal yang mulia ini bisa digapai dengan cara yang mulia. Kemuliaan yang seperti apa ketika seorang pemuda mendalami agama, kemudian memaksimalkan jihad ketika dia muda, itu sangat indah sekali. Insyaallah. Kemudian dikatakan pula oleh Salatun As-Salih, yakni Ar-Raghib Al-Asfahani, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 425 Hijriah ini, beliau mengatakan al-jahdu ini berarti ini al-masaqah. Al-juhdu kemampuan. Jadi kesulitan dan kemampuan. Orang yang mampu akan menghadapi kesulitan. Ketika dia berontak dari kesulitan, itu pun dimaknai jihad. Kita berangkat dari rumah menuju kantor. Karena kalau di rumah saja kita gak dapat rezeki, demi Allah, jalannya kita menuju kantor itu jihad. Maka kalau memang kita ingin berjihad, tidak mungkin kemuliaan kita dapat dengan cara yang tidak syar'i. Janji Allah, hal jazaul ihsan ila ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Dia mengerti bahwa yang namanya manusia ini harus berusaha, bukan berdiam diri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberikan keberkahan kepada umatku ini di pagi hari. Maka Salafun Shalih selalu menekankan untuk orang laki khususnya yang wajib mencari nafkah ketika pagi hari, fantasirul fil'ad. bersebarlah di muka bumi ketika pagi hari, bersebarlah. Jangan diam di rumah, keluar, cari rezeki, silaturahim, menuntut ilmu, apa saja dari pagi, keluar. Jangan sampai kita berdiam diri tidak ada usaha. Kenapa? Karena jangankan kita manusia yang bisa bicara, mengucap salam, memencet handphone, minta tolong sama orang, kita mampu. Lawang burung yang enggak bisa mencet handphone, enggak mengucap salam, nulis pun enggak bisa, baca apalagi cuma bisa berkicau, yang dimakan pun dua jenis, biji-bijian dan ulat-ulatan, terbang pagi pulang sore temboloknya penuh. Berarti Allah jamin. Sekarang kalau burung saja dijamin, bagaimana manusia yang bisa berusaha? Maka ulama mengatakan manjadda wajada, orang yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Apalagi dia mengatasnamakan jihad, mengedepankan takwa kepada Allah untuk menggapai kemuliaan. Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin mendustakan janjinya. Kalau Allah telah berjanji kepada manusia, wallahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Maka wajiblah kita yakin adanya statement Allah yang mengatakan Allah akan mencukupi setiap makhluknya. Dengan tegas Nabi mengatakan, kalaupun kecukupan yang Allah janjikan tidak datang ke dalam kehidupan manusia, sebab yang utama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhrimu rizqo bi dzambin yusibu. Bahwa orang itu akan terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia perbuat. Tuh, gara-gara maksiat. Maksiat bisa timbul sebab apa? Kejahilan, karena orang pasti diuji. Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari yang mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta sama satu kaum, ibtalahum, pasti Allah berikan bala ujian. Bukti cintanya Allah itu diturunkan bala. Makanya ayat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 yang mengatakan fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengin tahu, karena cinta itu butuh bukti. Setelah diuji oleh Allah, kira-kira dia berbuat seperti apa? Ujiannya sama, balanya sama, cuma sikap menghadapi ujian dan bala ini yang bisa berbeda. Hujannya sama, waktunya siang, badainya pun sama, waktunya siang, tidak berbeda. Kotanya sama, tempat turunnya hujan pun sama. Tapi sikap menghadapi hujan yang turun berbeda. Satu orang berkata, alhamdulillah ya Allah, tiap hari hujan, alhamdulillah, Allahumma shaiban nafi'an. Karena ini orang tahu bahwa hujan turun itu berkah dari langit. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, salah satu tempat yang mustajab untuk doa ketika turun, hujan. Tapi buat orang yang tidak mengerti ilmunya, ketika hujan turun, oh, hujan lagi, aduh. Serasa pegel dengan turunnya keberkahan. Yang lebih lucu lagi, ketika ada orang mengatakan, Indonesia lagi diazab nih, hujan melulu. Tidak ada ulama mengatakan hujan turun itu azab. Panas kering kerontang yang lama itulah azab. Hujan tidak. Karena Allah mengatakan, baru kata minat sama. Turun berkah dari langit. Tinggal sikap kita menghadapi kemuliaan tadi. Bahkan tidak tanggung-tanggung Allah ajak manusia untuk paham ayat yang mengatakan asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Semoga kau benci cinta sesuatu padahal buruk untuk dirimu, pun semoga kau benci sesuatu padahal baik untuk dirimu. Allah memberikan 5 ujian bagi manusia. Qurana bluwanakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. 5 ujian manusia. Manusia ujiannya cuma 5, enggak keluar dari ini. Karena Allah telah mengatakan wala nabluwannakum. Kami akan menguji. Surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 itu. Wala nabluwannakum, bahwa kami akan uji. Ujian yang seperti apa? Yang pertama al-khauf, rasa takut. Karena akan ada 2 model orang yang menghadapi rasa takut ini. Yang pertama, kalau dia takut, maka dia akan istaizubillah, yakni fasta'izubillah. Dia akan berlindung kepada Allah, mengatakan a'udzubillah. Karena takut, dia katakan a'udzubillah. Tapi ada juga orang yang ketika takut, dia mencari selamat dengan cara berbuat syirik. Minta tolong sama orang yang enggak mampu menolong. Kenapa? Karena pertolongan takut, pertolongan dari rasa takut itu hak prerogatif Allah. Manusia enggak punya hak. Itu hak Allah. Allah yang ciptakan sekian macam kemuliaan. Falayaklaman Allahul ladzina shadaqu wa layaklaman al-kadzibin. Di situ letak ayat yang mengatakan Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur mau menerima ujian Allah, siapa yang mendustakan Allah. Kan Allah sudah ukur, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji orang dengan ujian yang dia tidak mampu. Percaya enggak? Karena banyak yang enggak percaya. Ya kan namanya syariat, kita minta tolong sama dukun, innalillah, minta tolong sama dukun dikatakan syariat. Bagaimana orang menerjemahkan syariat dengan cara yang tidak syar'i? Ini banyak terjadi. Sangat disayangkan. Khawf, takut, juk, lapar. Gara-gara rasa lapar orang berani menghalalkan segala cara, takut lapar, takut mati. Haram-haram deh itu. Duit setan daripada susah kan, Allah Akbar. Masya Allah. Bahkan banyak menggadaikan akidah waktu sepiring nasi. Tapi kalau enggak begini kita mati, sir. Inna lillah. Ini yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, kalau dulu kami berbuat dosa kecil, seakan-akan kami berada di lereng gunung melihat gunung yang tinggi ingin menimpa kami, kata Abdullah bin Mas'ud. Tapi kelak ada masa nanti bahwa betapa banyak kaum yang menganggap dosa kecil seperti lalat di ujung hidung. Cukuplah dia bergerak saja lalat akan kabur, menganggap biasa dosa. Subhanallah. Padahal fisikmu ini ya tergantung dari kehalalan yang masuk ke badanmu. Ini yang sangat disayangkan. Jadi betapa banyak orang menghalalkan segala cara. Terus kemudian ada istilah syar'i ya tentang makna jihad di sini, karena lima hal tadi, yakni Allah akan uji manusia dengan takut, rasa lapar, naqsi minal amwal, kemiskinan, wal anfus, kerdil jiwa, wa tamarat, gagal usaha, gagal panen. Ini jihad untuk meninggalkan yang lima ini. Allah katakan wa basyiris sabirin. Berikan kabar buat orang yang sabar. Kalau orang yang enggak sabar enggak mau nerima ini ayat. Ya Allah, kabar gembira dari mana teh? Khauf, rasa takut, juk, kelaparan, naqsi minal amwal, kemiskinan, ampun, kerdil jiwa, wasamarat, gagal usaha, gagal panen. Dari mana tuh kabar gembira? Tidak, ini bukan kabar gembira, ini sesuatu yang menakutkan. Ya, makanya dikatakan ujian. Ini kabar gembira buat orang yang bersabar. Artinya dia mengerti, takut itu gak selamanya. Karena gelapnya suasana itu gak selamanya gelap. Pasti ada terang. Habis gelap, terbitlah terang. Katakan seperti itu oleh pepatah. Lapar pun begitu. Gak ada orang kelaparan kalau dia mau bersilaturahim. Kecuali kalau dia mengunci diri, miskin gak mau bergaul, ya muskilah. Manusia ini jangan kaya, jangan miskin, tetap butuh orang lain. Maka yang paling baik silaturahim. Rasul mengatakan silaturahim ini memanjangkan umur, menyehatkan badan. Betul. Kalau kita mau bersilaturahim dari pagi kita keluar, kita menuntut ilmu, tidak ada manusia yang kelaparan insyaallah, karena Allah jamin rezekinya. Cuma karena kita terfokus untuk hidup sekedar mengisi perut, jadi susah ini hidup. Padahal hidup tidak hanya untuk hidup, masya Allah. Kelima hal yang harus dihindari, kabarkan buat orang yang sabar. Kuncinya sabar. Berarti basically jihad ini membutuhkan kesabaran. Bagaimana sabar ini bisa timbul? Allah yang mengatakan alladzina idza asabathum musibah. Kalimatnya asabat, laisat tusibu, fa inama asabat. Asabat itu sesuatu yang telah lampau. Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang telah ditimpa musibah dan selalu ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang merujukkan semua kesulitan dalam masalah hidupnya ini kepada Allah. Inna lillah, kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah kami kembali. Sehingga seberat apapun permasalahan hidup, kalau dia katakan ini milik Allah, kembali ke Allah, enggak ada yang besar, enggak ada yang kecil di hadapan Allah, enggak ada yang sulit, semua sama. Karena Allah ciptakan manusia dengan kemuliaan, insyaallah. Dan Allah berjanji untuk memuliakan mereka. Sehingga Rasul mengatakan wa inna izomal jaza ma izomil bala. Besarnya balasan berbentuk kemuliaan yang orang rasakan sebesar ujian yang dia jalani. Wa inna izomal jaza ma izomil bala. Besarnya balasan sebesar ujian yang dia lakukan. Subhanallah. Di dalam bab ini dikatakan bahwa al-jihadu muharabatul kufar wa huwal mubalaghatu wastifrahu ma bil wus'i wattaqati min qawlin aw fi'lin. Adapun diterjemahkan dalam istilah syariat bahwa makna jihad adalah muharabatul kufar, yakni memerangi orang-orang kafir, wa huwal mubalaghatu wastifrahu ma bil wus'i, yakni berusaha bersungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan dan perbuatan, min qaulin wa fi'lin. Jadi kalau istilah syar'i secara letter luck ulama menerjemahkannya itu yakni memerangi orang-orang kafir dan seluruh perbuatannya tentunya. Jadi bukan berarti kita wajib perang sama orang kafir, tunggu dulu. Ini kafir kan terbagi-bagi. Ada kafir harbi, kafir zimni. Kafir harbi ini kafir yang memang wajib dibunuh. Karena memang kita perang di medan tempur dipimpin oleh seorang raja, khalifah atau seorang panglima, kita wajib membunuh orang kafir. Tapi kalau kafir zimni tidak. Kafir yang terikat dengan perjanjian, dia bayar pajak dan harus dilindungi, dan dia tidak berbahaya. Itu pun perlu dipahami. Bayangkan kalau kita enggak mengerti pembagian kafir, sehingga menerjemahkan ayat mengatakan fattaruhum ila adiyaqih. Bukankah ada ayat yang mengatakan fa idzalakitumuhum fattaruhum ila adiyaqih? Kalau kau ketemu sama orang kafir, sempitkan jalan. Masya Allah. Sehingga dari situ pecahlah beberapa firqah-firqah yang mengharamkan produk orang kafir. Kentucky haram, ya. Kemudian apa? Minuman aqua karena Danone ini orang Yahudi haram. Nah, kemudian apalah banyaklah mereka mengharamkan, mengharamkan segala cara. Ya. Keharaman hanya sepihak. Yang mereka haramkan produk-produk tertentu saja, tapi yang mereka pakai tidak diharamkan. Mereka enggak pernah mengharamkan mobil, motor yang mereka beli dari orang kafir. Oh, itu kita butuh sekali. Oh. Mereka enggak pernah mengharamkan prosesor komputer atau modem yang mereka pakai. Mereka enggak pernah mengharamkan BlackBerry atau Nokia yang mereka pakai. Ya Allah. Cuma sepihak-sepihak saja. Padahal yang mereka harapkan itu adalah prejudice dengan orang-orang Indonesia yang kebanyakan muslim pekerjanya. Ini sudah penerjemahan jihad yang serampangan. Maka kalau ulama mengatakan bahwa jihad memerangi orang kafir, ya. Memerangi orang kafir yang pertama itu ketika kita tidak tasabbuh bil kufar, ketika kita enggak menyerupai orang kafir. Karena ada ayat yang mengatakan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Tadi ketika menerjemahkan rasa takut, Allah berikan kabar gembira buat orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah menambahkan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat, mendapatkan rahmah. Ustaz, bukankah salawat hanya untuk nabi? Tidak. Ketika orang tersebut berada pada posisi yang benar, Allah akan salawat kepada mereka. Contoh yang kemarin kita lakukan ketika Ramadan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan satu hadis yang mulia, yakni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Orang sahur disolawatin. Sebabnya apa? Faslun baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Beda puasa kita dengan puasa ahlul kitab makan sahur. Ketika kita mau berbeda saja sama orang-orang non-muslim karena sunnah yang kita lakukan, wallahi Allah bersolawat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus shalah." Dulu kata Rasulullah, orang Islam sama orang kafir itu ngebaur. Dagang bareng, bisnis bareng, oh masya Allah di pasar tuh sama. Tapi Nabi mengatakan al-ahdu beda, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus shalah. Perjanjian yang membedakan antara kita dengan orang kafir dan orang musyrik, sholat. Jadi kalau mau bedain pasar zaman Nabi, kalau belum azan tuh kita nggak bisa membedakan mana orang Islam mana yang bukan. Nanti ketika azan sudah berkumandang, gampang kita ngebedainnya. Pokoknya yang di pasar non-Islam. Sekarang gimana tuh? Yang terlihat aja sendiri. Gak bisa kita membedakannya. Sementara rahmat yang kita janji, yang kita minta sama Allah, kita minta rahmat, berkah dari Allah sering. Tapi Allah katakan, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim rahmah. Rahmat itu akan datang kepada orang yang diberikan salawat oleh Allah. Siapa orang yang diberikan salawat? Ya orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang non-muslim Islam. Berbeda dia. Orang-orang yang mudah berbuat baik. Maka Allah mengatakan, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu yang al-muhtadun. Orang-orang yang gampang dapat hidayah. Dari mana hidayah dapat? Menyimpulkan pada setiap ujian. Rasa takut, rasa lapar, kemiskinan, kerdil jiwa, dan apa gagalnya usaha, gagal panen. Ketika dia sikapi kegagalan dengan satu hal yang bentuknya keriduan kesabaran, Allah akan gantikan kegagalan dengan kesuksesan. Apakah dengan cara yang syar'i? Karena mau gagal dia bersabar, wa basyiris sabirin, wa inna Allaha ma'as sabirin. Mau sukses dalam usaha dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah bakal tambah. Ini yang diinginkan agama. Sehingga kalau bicara rezeki, jihad untuk menggapai kemuliaan tersebut, Allah akan berikan kepada kita selama memang caranya syar'i. Wallah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba. Kalimatnya seorang hamba. Ya seperti Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari Isra Mi'raj Rasul. Muhammad dikatakan abdun karena bertakwa kepada Allah. Wallah fi auni al-'abdi. Allah akan menolong seorang hamba, manusia yang mau beribadah selalu kepada Allah. Maka al-'abdu fi auni akhihi. Selama hamba tersebut istiqomah dalam agama dan peduli kepada manusia lainnya. Adanya kepedulian sosial. Ya, bentuk kepedulian sosial kita sebagai seorang ayah yang mencari nafkah. Demi Allah, kita harus berpikir, kalau saya sampai korupsi waktu, korupsi materi, ini kan hal yang haram saya ambil. Saya berikan nafkah ke keluarga saya, demi Allah, yang masuk ke badan anak saya itu yang haram. Wa kullu lahmin nabata min suhad annaru ahaqqu bihi. Dan setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Maka bukan nunggu nasihat dari orang, dia kritisi dirinya. Kalau saya sampai zolim dengan atasan, dengan kerjaan saya, dengan kantor saya, Allahu Akbar. Entah generasi perusak yang seperti apa yang saya bakal ciptakan. Anak-anak yang keras hati, enggak nurut sama orang tua, sulit untuk beribadah, subhanallah. Makanya kalau bicara jihad, ini jihad. Kerja jihad, menggapai kemuliaan dunia itu jihad, menggapai akhirat pun jihad. Tapi kalau enggak ada dasar kemuliaan, bahkan orang yang berjihad mutlak dengan pedang di medan tempur pun pakai ilmu kebal, apalagi di dalam kantor. Penglaris datang ke dukun biar naik jabatan, minta jampe-jampe. Sikut sana, sikut sini, main dukun. Allahu Akbar. Harta yang dia miliki ini tidak akan pernah membawa berkah dalam hidupnya. Sangat disayangkan. Maka makin menjadikan dirinya kerdil. Itu yang dikatakan. Jadi memerangi orang kafir dan seluruh perbuatannya, yakni berusaha bersungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan, baik berupa perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Dia akan berkata dan dia akan beramal dengan mengedepankan ilmu. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa al-jihadu wal-mujahadatu istifragul wus'i fi mudafa'atil adu. Ada pula yang menerjemahkan makna jihad secara syariat, bahwa jihad ini mencurahkan al-mujahadah, mencurahkan istifragul wus'i, segala kemampuan, fi mudafa'atil adwi, untuk memerangi musuh. Jadi tujuannya untuk kemaslahatan Islam itu sendiri. Saya akan maksimal mencari rezeki di satu perusahaan, di kantor-kantor, demi Allah. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kenapa? Kadal fakru ayakuna kufran. Bukankah kefakiran mendekati kekufuran? Ini hadis maudhu, tapi sahihil makna. Sehingga banyak diambil makna dari hadis tersebut. Kenapa? Kadal fakru ayakuna kufran. Nabi enggak mengatakan kadal miskin ayakuna kufran, tidak. Kadal fakru ayakuna kufran. Apa beda fakir sama miskin? Kalau fakir memang tidak usaha, tidak punya penghasilan, fakir. Kalau miskin usaha tapi masih kurang, itu miskin. Yang mendekati kekufuran itu fakir, bukan miskin. Kalau miskin dia mau usaha, dia mau bekerja, walaupun kurang orang akan membantunya. Tapi kalau fakir mutlak dia enggak mau usaha. Ini mendekati kekufuran. Maka diperintahkan kita untuk berusaha. Tadi yang saya katakan, pagi keluar sudah berangkat. Yakinlah bahwa Allah pasti berikan rezeki pada hari tersebut. Kalau kita mau ada usaha, masyaallah. Ah, kepedulian. Istibrogul wuti fi mudafa'atil adu. Yakni segala kemampuan untuk memerangi musuh. Musuh yang paling utama setan. Dan sisanya walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan redha sampai kita mengikuti cara mereka. Maka wajibnya kita mengerti tingkah pola mereka. Karena Rasul mengatakan bahwa la tattabi'anna sunan man qablakum shibran bi shibrin aw dira'an bi dira'in hatta law salaku ila juhri dhalaqtumuh. Kalian akan masuk mengikuti tingkah pola umat-umat sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, aw dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta, hatta law salaku ila juhri dhalaqtumuh. Sampai mereka masuk ke lubang-lubang binatang di pinggir kali, binatang sejenis kadal, kalian pun masuk. Betul. Enggak berasa kita ikut aturan main orang-orang non-Islam. Padahal kita tinggal di negeri yang mayoritas Islam. Sangat disayangkan. Sebab apa? Kejahilan. Sekarang kalau sudah terjebak masuk ke lubang yang seperti ini, bagaimana berusaha untuk keluar? Caranya banyak istighfar. Antum cuma satu lubang, kesulitan yang satu, di tempat yang mungkin antum tidak mantap, tetapi antum memberikan yang terbaik demi apa? Ya. Nabi Yunus alaihissalam terjebak di tiga lubang, antum cuma satu lubang, gitu. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. Coba antum perhatikan. Tidak Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, akhrijni min batnil hut, ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan, enggak. Beliau hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak istighfar. Kita pun banyak beristighfar, entah kita berada di mana, di perusahaan yang seperti apa, di tempat yang seperti apa, kita enggak mampu untuk keluar demi Allah, ya. Tapi jangan hilangkan istighfar. Mungkin sebabnya perlu ada, dan kita enggak boleh seuzon sama kawan-kawan kita yang belum mampu meninggalkan keburukan, ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin memang ada hal yang kita tidak memahami kenapa dia tidak mampu, tapi selama dia beristighfar, Allah Ghafurur Rahim. Semoga Allah ampunkan mereka. Karena Allah yang mengatakan bahwa tidak dikatakan kufur seseorang kalau memang hatinya menentang. Tidak dikatakan kufur, tidak dikatakan orang mengatakan kafir, dia kafir kalau hatinya menentang. Karena Allah melihat orang itu dari hati dan amalnya. Ada orang yang mengamalkan sesuatu bukan keinginannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, itu kemuliaan. Jihad di mata Islam ada tiga. Yang pertama, berjihad melawan musuh yang nyata. Berjihad melawan musuh yang nyata. Kemudian yang kedua, berjihad melawan syaitan. Ya, yang pertama jihad jelas-jelas menghadapi musuh yang nyata. Di depan kita ini banyak musuh yang nyata. Ya, cuma kadang-kadang karena banyaknya maksiat yang kita perbuat, kita enggak bisa membedakan mana musuh mana kawan. Ya. Bahkan kadang-kadang kita malah salah kaprah. Yang lebih fatal lagi, sesama orang Islam itu kan sahabat. Kita enggak mengucapkan salam cuma gara-gara beda pengajian, beda ustaz. Kejahilan murokab yang teramat sangat. Maka saya tekankan sekali, salah meletakkan kalimat permusuhan. Pakai ilmu khatib. Pakai ilmu khatib. Antum tahu khatib? Khatib kalau naik ke atas mimbar, dia langsung megang mic yang dia katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada khatib naik mimbar nanya dulu, antum mazhabnya apa? Pengajiannya di mana? Ustaznya siapa? Enggak. Assalam bainakum. Semoga salam yang kita ucapkan merubah akidah seseorang yang salah. Semoga salam ikhlas yang kita ucapkan merubah manhaj seseorang. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Maka dikatakan jihad melawan musuh yang nyata. Lalu sekarang musuh yang nyata saja enggak bisa kita bedakan. Apalagi yang tidak nyata. Yang kedua, berjihad melawan setan. Ini musuh yang tidak nyata. Kita enggak pernah lihat setan kecuali kita bentuk setan menurut pola pikir kita. Orang Indonesia mengidentikan setan dengan kuntilanak, pocong, gandaruwo, buto ijo. Kalau di sono, apa di Cina sana vampir, di Inggris sana Dracula. Itu kan cuma bentuk-bentuk yang manusia bentuk. Makhluk yang menakutkan dari diri manusia sendiri. Padahal setan fatakithu aduan, musuh yang jelas-jelas musuh. Seluruh perintah yang bertolak belakang dengan kebaikan itu perbuatan syaitan. Perlu kita gagalkan. Maka kalau Islam haramkan sesuatu, sababnya pun haram. Yang kedua, berjihad melawan syaitan. Allah telah berikan solusi. Fasta'id billah, katakan a'udhu billah. Wa inna syaitan yafiru min baitil ladzi tukru fi suratul Baqarah. Syaitan itu kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kadang rumah diterjemahkan rumah mutlak, kadang dada kita. Man kana laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharaf. Orang yang di dadanya tidak ada Al-Qur'an seperti rumah yang kosong. Boleh sekarang kita berada di tempat yang salah, yang bermaksiat, tapi bacaan Quran jangan berhenti. Jangan sudah di tempat yang salah, teman kita setan berbuat mubazir, yang sulit kita makin merontok dari tempat tersebut. Banyak beristighfar, banyak baca surat Al-Baqarah, Allah akan lindungi kita. Janji Allah, dan Allah enggak bakal mendustakan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tadi hal jazaul ihsan ila ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Maka jangan sungkan dengan perbuatan baik. Lakukan perbuatan baik. Walaupun mungkin banyak ujian buat orang yang berbuat baik, tapi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk menggapai kemuliaan. Yang ketiga, berjihad melawan hawa nafsu. Ya seperti Ramadan, nanti perhatikan sendiri, setan itu diikat, jin diikat. Yang enggak terikat itu kan hawa nafsu. Maka hawa nafsu diikat dengan puasa. Kalau puasanya benar, insyaallah istiqomah. Tapi kalau puasanya enggak benar, nafsunya enggak terikat, jangan heran bulan puasa tetap ada maling, orang yang berzina dan lain sebagainya. Itu bukan propaganda setan, tapi hawa nafsu. Sehingga tiga hal ini, wallahi di Quran ada. Antum bisa lihat pada surat Al-Hajj ayat 78, surat At-Taubah ayat 41, surat Al-Anfal ayat 72. Enggak mungkin kita kaji detail di Quran, mungkin yang akan datang nanti karena waktunya ya. Tapi ini ayat-ayat yang Allah jelaskan seluruhnya solusi. Seluruhnya solusi karena Quran ini hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan batil. Quran kemuliaan. Berjihad melawan musuh yang nyata telah dijelaskan dalam Quran, telah dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau memang musuh yang nyata, Rasul tangankan sama anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas ketika menjadi gulam, anak 7 tahun. Apa yang Nabi katakan? Ya gulam, annal ummata law ijtama'at 'ala ayyadurruka la yadurruka illa bishay'. Dari kecil sudah ditanamkan, wahai anak kecil, sekelompok orang yang bertolak belakang denganmu, kalau dia berkumpul untuk memberikan makar kepadamu, tidak akan pernah berbahaya kecuali izin Allah. Jadi kalau kau yakin yang kau perbuat ada di Quran dan Sunnah, jalan terus. Qalu salaman, katakan salaman, jangan terlalu diopenin, jalan terus. Kemudian, atau kalau memang mereka tidak ada yang memusuhimu, maka godaan yang berikut adalah setan. Setan akan masuk ke hati manusia melalui cara-cara yang haram. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu, ketika punya ilmu makin sombong. Oh si fulan kalau belajar Ustaz begini, walaupun dia sudah seorang ulama, satu hari itu 5-6 jam dia baca buku. Tapi makin banyak ilmunya makin sombong. Ternyata setan lembut masuk melalui total banyaknya ibadah yang dia lakukan. Oh si fulan sudah berubah Ustaz, sekarang itu dia sudah ikut kemarin saja Ramadan ikut iktikaf. Alhamdulillah. Tapi kok selesai iktikaf jadi sombong kan? Kalau mandang orang sampai sipit matanya, ahlun nar, ahlun bid'ah. Padahal baru selesai iktikaf. Si fulan alhamdulillah ini tahun naik haji dan alhamdulillah. Kok setelah pulang haji kok jadi sombong? Ini setan masuk ke dalam ibadah seseorang. Kenapa? Orang yang beribadah, selesai ibadah, merasa menjadi wakil Islam. Oh dia sudah Masya Allah, Ustaz. Kemarin aja udah berapa kali dia khuruj itu, Ustaz. Oh, makanya sekarang dia udah bisa jadi imam. Masya Allah. Enggak ada syarat imam khuruj. Tajwid yang rapi, bacaan Quran yang bagus, wudu yang rapi, bisa tuma'nina, total jadi imam. Karena imam tergantung makmum. Kalau makmum pinter ya orang pinter yang diangkat. Tapi kalau makmum bodoh ya terima nasib. mau kemana nih bahtera sholat berlabuh, ke surga atau ke neraka, tergantung pilihan Anda. Maka wajibnya tiap orang ini pandai dalam agama, sehingga tidak seperti husa, tidak seperti buih di lautan yang terombang ambing, yaminan wa shimalan, muqaddam wa mu'akhir, tidak. Karena agama kembali pada si pelakunya. Ini yang perlu ditekankan sekali. Subhanallah. Kemudian berjihad melawan hak lawan nafsu seperti itu. Jadi melawan musuh yang nyata, ya bentuknya setan, ya ini Yahudi Nasrani ini musuh. Walan tardu angkal Yahuda walan Nasrani. Sebaik-baik mereka itu tetap mereka akan mengarahkan kita pada perbuatan yang tidak baik. Ya. Kemudian melawan setan ya Pak Taiz bila hawa nafsu pun begitu. Maka yang paling mulia ketika kita membiasakan tetap berpuasa. Yang mampu Senin Kemis di luar Ramadan fadal. Yang mampu Yaumul Fitr alhamdulillah. Yang mampu 3 hari tiap bulan hari apa saja boleh pilih. Atau yang mampu puasa Daud alhamdulillah, karena dia tahu bahwa puasa ini aghadhul basar wa ahsanul faraj. Puasa itu mencegah pandangan mata, menekan hawa nafsu yang menjadi pintu hawa nafsu tadi. Dia kedepankan kemuliaan. Dia hiasi hidupnya dengan berpuasa. Masyaallah. Subhanallah. Ya, itu jihad yang 3. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi pernah bersabda, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Rasulullah pun kabarkan kepada umat ini, "Jahidul musyrikin, berjihadlah melawan orang musyrik." Orang musyrik, orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya, walaupun dia berstatus Islam, kalau dia beribadah kepada selain Allah dia seorang musyrik. Atau memang orang non-Islam yang memang dia berbuat syirik. Jahidu al-musyrikin. Terus lawan orang-orang yang berbuat syirik. Caranya bi'amwalikum, dengan harta kalian. Bagaimana caranya? Pandaikan manusia, berikan buku-buku kutip yang mudah dibaca, buat stasiun-stasiun TV Islam, buat baitul-baitul mal Islam, bantu orang-orang yang enggak mampu dengan cara harta yang kita miliki, atau kita cari di kampung-kampung orang yang sudah layak haji tapi enggak punya kemampuan untuk haji. Anda punya harta, hajikan dia, biar dia melihat bagaimana cara orang-orang Arab beribadah, bagaimana cara orang-orang alim beribadah. Kita bisa lihat dia sampai ke kampung, dia akan dakwahkan kemuliaan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Uang fusikum atau jiwamu, harta enggak punya jiwa. Ya, ini amar ma'ruf nahir mungkar, perintahkan kebaikan, pencegah kemungkaran. Wal sinatikum, atau dengan lisanmu. Dengan lisanmu, sampai ulama mengatakan bahkan ketika kita ikhlas mengucapkan salam pun, salam yang ikhlas bisa merubah akidah yang buruk. Ya, tapi dikedepankan harta. Makanya kita jangan eman lihat orang kafir miskin, sedekahin. Biarin tak, orang kafir ini innalillah. Biarin bangsa ini aja nama bangsanya disebut. Ini orang miskin, beri kemanusiaan, bantu. Ini saudara-saudara kita di Gunung Merapi sana terkena bencana. Kepedulian kita seperti apa? Lihat mungkin ada generasi muda di sana yang layak dibantu. Ambil. Bangsa ini ketergantungan dengan generasi yang mulia. Mungkin satu kita bisa menyelamatkan satu anak yatim kemuliaan yang selamat sana. Karena sering disampaikan bahwa uang yang kalian hamburkan dengan dibakar berbentuk rokok atau demo membuat spanduk hal-hal yang mubazir, ya, masih ada di pojokan negeri sana seorang ibu yang memotek pensil menjadi 3 setiap pagi buat anaknya sekolah. Yang buat kita mungkin 1.000 rupiah gak ada artinya. Lihat kan? Sementara kita berbuat mubazir, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Harta yang Allah titipkan malah kita berbuat mubazir. Mubazir temannya setan. Selalu setan masuk keluar masuk dalam hidup kita. Auzubillah kita bacakan, amal setan kita amalkan. Talbisul haqq bil batil wa taqtumunal haqq wa antum ta'lamun. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Masyaallah. Ya. Ini bab jihad ini panjang sekali, ya. Jihad dengan hati, lisan, harta, jiwa mungkin enggak bisa sekali berjumpa, nanti akan kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sebentar yang disampaikan berfaedah buat anak pribadi, buat antum sekalian. Minta maaf pada kekurangan. Kita coba jawab ini pertanyaan semampunya, banyak sekali. Tip, apakah demo ada syariatnya? Bagaimana hukumnya? Tidak ada syariat dalam Islam tentang demo. Namanya saja bukan Islami, demonstrasi. Kita mau buka kamus munjid lisanul Arab, enggak ada kalimat demonstrasi. Itu bahasa Romawi. Islam tidak pernah mempertontonkan demo. Tidak ada. Islam tidak pernah mengajarkan. Karena berontak dengan ulil amri itu bukan amal perbuatan orang Islam. Jadi Nabi yang mengatakan bahwa wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan habasiyan, sekalipun seorang budak Habsyi yang mimpin kamu, kalau dia terangkat dengan cara yang benar, ya taat, sabar. Tapi kan ini bukan negeri Islam, innalillah. Ini negeri Islam cuma belum sempurna. Hukumnya bukan hukum Islam. Anda sudah kawin? Sudah. Dengan cara apa Anda kawin? Ya dengan ijab kabul. Cara Islam? Islam. Anda mendengar azan tadi? Mendengar. Di negeri kafir azan dikumandangkan, enggak boleh pakai mic, enggak keluar. Di negeri kita semua mengumandangkan. Presiden kita Islam. Antum melihat Idul Adha, Idul Fitri, berlomba-lomba mereka mengumandangkan kemuliaan. Ini negeri Islam cuma belum sempurna. Jangan cuma gara-gara satu dua kesalahan yang diperbuat oleh pemimpin kita, hancurlah kebaikan. Ini sifat yang paling buruk. Ini namanya kufur asyir. Setahun kebaikan hancur karena satu keburukan. Enggak menimbang keburukan yang sangat-sangat. Dan ini sifat yang sebenarnya setan mengerti ada dalam diri wanita. Laki-laki enggak boleh seperti itu. 20 tahun baik, suami berbuat baik sekali, dia berbuat khilaf, ceraikan aku. Fatal sekali. Tidak menimbang perbuatan baik yang pernah dia perbuat. Nah ini enggak diperbolehkan dalam agama. Bagaimana hukumnya jika seorang istri menikah lagi, jika proses perceraiannya belum berjalan baru pisah ranjang, sahkah pernikahannya? Tidak sah. Harus ada masa iddah dulu. Kalau dia sudah bercerai, talak satu, iddahnya ini tiga kali dia haid, ya. Kalau sudah, jadi baru kawin, boleh kawin lagi, ya. Kalau kita bernegara, makanya urus dengan pemerintahan itu lebih baik, insya Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalil lembutlah kepada muslim, keras kepada kafir. Maksudnya pemahamannya, ewah. Jangan diterjemahkan asyidda'u alal kufar ruhamah bainahum. Di sini kejam sama orang kafir, Islam orang kafir lewat, disandung kakinya, dijorokin. Enggak begitu ya. Ya, ya ini lembut kepada muslim artinya ya lembut. Antum mudah mengucap salam, mudah mengingatkan, mudah terenyuh kalau dia berbuat salah. Bahkan ada yang mengatakan sodiku kaman abka kalaman abhakaka. Temanmu itu yang menangisi kamu, bukan mentertawai kamu. Sama orang beragama, kita lihat orang Islam terkena bencana gunung berapi, terkena bencana gempa bukit tinggi, sana tsunami di Aceh sana, ya Allah, hati ini subhanallah, ya Allah, berikan kemampuan kepada hamba untuk mengambil satu dua anak saja, ya Allah, yang hamba mampu, ya Allah. Ada kepedulian. Kalau yang enggak peduli kan mengenak tinggal di sono. Ini dipertanyakan orangnya begini. Raja tega, masya Allah. Ya. Keras sama orang kafir apa? Yang pertama berbeda saja dengan dia dulu itu keras. Ini keras-keras dipoto sama, nggak beda sama dia. Nggak demen pakai jenggot, karena pun begitu sama lah. Perempuan nggak pakai jilbab, tapi asyidda kalau kufaru sama bainahum. Berbeda saja nggak berani. Masya Allah, itu sangat disayangkan sekali. Standing party, ibadah dengan cara mereka, makan sambil diri, minum sambil diri. Ini sebenarnya ini kalimat lembut sama orang Islam, keras sama orang kafir, ini jihad yang sangat banget. Kalau kita gak punya dasar, sama juga bohong. Wah, saya mau pengen tegas sama orang kafir, pokoknya Allah Akbar. Sholatnya sama, dia seminggu sekali, kita seminggu sekali doang kematan. Bahkan kadang-kadang ibadah bendingan dia maksudnya. Dia bending-bending, kita berbau-bau kalau mau sholat, masya Allah. Subhanallah, jadi kadang-kadang suka lucu emang. Bolehkah kita bertawasul kepada ustaz untuk menghilangkan santet guna-guna yang terkena pada kita? Boleh kalau ustaz itu mampu merukyah. Karena bertawasul dengan orang hidup itu boleh, disyariatkan dalam agama. Tapi kalau kita minta tolong sama penghuni kubur, ini yang gak boleh. Ya. Jadi minta tolong kepada yang mampu itu syariat. Kalau minta tolong kepada orang yang tidak mampu itu haram. Nah, ya. Nah, apalagi sampai hak Allah minta dihidupkan, minta rezeki, ya itu haram, enggak boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, apa ada kajian? Entar silakan. Apakah kita masih disunahkan untuk melakukan akikah apabila saat lahir orang tua tidak melakukan akikah dan tidak mampu? Yang saya pahami dari beberapa hadis yang ada bahwa akikah terikat dengan waktu. Yaitu hari ke-7, 14, 21. Kalau sudah lewat cukup berkorban. Ketika idul adha. Bagaimana menghitung hari ketika dia lahir? Kalau lahir hari Senin, hitung 7 hari bukan dari Selasa, Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti hari Ahadnya. Allah Ta'ala Ustaz. Kalau sudah terlanjur lama ya cukup berkorban. Dan usahakan berkorban, ini pun kurban yang sudah dekat waktunya ya, layak berbah juga sebentar. Usahakan Anda yang menyembelih. Jangan serahkan korban ke orang lain, belajar kita menyembelih. Nah, makanya kita di Bogor sana mengadakan tempat untuk pelatihan penyembelihan. Antum beli kambingnya, antum sembelih di sana sendiri. Nah, Nah, ini banyak orang menyerahkan sembelihan ke tukang jagal. Tukang jagal jarang yang sholat. Masya Allah. Ibadahnya berantakan. Antum mau serahkan ibadah antum ke orang yang enggak jelas. Syukur-syukur kalau antum kenal dia, sholatnya bagus, alhamdulillah. Sama seperti sholat antum serahkan kepada imam aja yang enggak baik ya, hancur sholat antum. Ya, terjadi muskilah yang berat. Udah bismillah, antum yang menyembelih. Bismillah belajar. Ya, mudah-mudahan kita mampu. Baik. Nah, kita suruh orang jagal itu nama-nama sholatnya saya. Nah, itu hukum hewannya kemana itu? Aduh, nah itu jadi muskilah kan, subhat, karena kita nggak tahu detail. Tapi kalau kita tahu bahwa dia agamanya tidak bagus, ya dia tidak sholat, sembelian orang yang tidak sholat bisa dibatalkan dalam agama. Ya, kalau aku tidak kenal dia, subhat. Nah, subhat, hal yang meragukan. Makanya saya memberikan saran buat kita bisa menyembeli sendiri atau kita kenal orang yang menyembeli, bagaimana akidahnya. Ya, Allah. Sebenarnya ada waktu kajian kemarin bahwa bila hewan itu disembelih oleh ahli kitab, nah, itu haram. Ayolah, surat Al-Maidah ayat 3 itu mengatakan waqa'u ahlul kitab hilul lakum. Sembelihan ahlul kitab halal. Tetapi ahlul kitab yang seperti apa gitu loh ya. Walaupun terjemahannya seluruh ahlul kitab, tapi untuk menjaga kemuliaan dari ibadah kita, kita mengenal ahlul kitabnya ya. Kita mengenal orang yang menyembelihnya, itu lebih mulia. Karena ahlul kitab juga mengatakan Allah, menyebut nama Allah, bukan tidak. Nah, makanya kalau ahlul kitabnya enggak menyebut nama Allah, kan ada hadis yang mengatakan tidak halal sembelihan yang disembelih tidak menyebut nama Allah kan. Ya, Allah Allah. Barakallahu fiik. Ada ulama yang membolehkan bunuh diri ketika berperang. Apakah dalil sahih? Tidak ada. Bahkan zaman Rasulullah, seorang sahabat yang ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi katakan bahwa min ahli nar, penghuni neraka. Setelah ditemukan ketika dia mati karena banyaknya pedang yang menancap di badan dia enggak kuat, dia bunuh dirinya. Dikatakan penghuni neraka oleh Rasulullah. Bahkan jihad bersama Nabi memutuskan hidupnya dengan cara bunuh diri, dikatakan bunuh diri sama Nabi. Ya, bagaimana fatwa ulama yang membolehkan bunuh diri? Emang dia Nabi? Lawang nabinya saja mengatakan tidak, gitu loh. Ini kita banyak sekali nih. Ya, jadi kadang-kadang kita lihat apa ta'asub ustaz, apa ta'asub. Jadi pro ustaz ini paling bahaya. Ah, dia sih ustaz itu enggak kenal dia, buktinya tanya sama ustaz itu, dia kenal tidak Abu Bakar sama Umar sama Utsman sama Ali? Kenal enggak? Apa harus mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali salah karena dia enggak mengenal? Bukan seperti itu agama. Tapi rujukan agama kepada apa yang telah Allah perintahkan Nabi lakukan, sahabat pun mengamalkan, itu perbuatan yang indah. Jadi jangan sampai kita menyandarkan pada satu statement ulama, mengatasnamakan ulama. Di kita ini macam-macam model ulama ya. Ada yang mengatakan ulama itu menggunakan udang-udang putih seperti Pangeran Diponegoro. Ulama itu pakai jubah putih, harus pakai sorban hijau. Ulama itu berjanggut panjang. Ulama itu kalau jalan pakai tongkat, itu tongkatnya dan guru. Jadi menerjemahkan ulama menurut sakal bentuk. Sementara ada hadis yang mengatakan Allah enggak melihat pada performance, penampilan bentuk seseorang, yang melihat hati dan amal. Bicara hati tentu bicara kelembutan yang berdasarkan pada apa yang dia perbuat sesuai dengan perintah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diinginkan. Ada kebiasaan kaum muslimin sesudah sholat mengatakan alhamdulillah, musaf muka setelah zikir. Aywa, itu perbuatan yang butuh dalil. Karena yang dicontohkan ketika assalamualaikum, antum beristighfar. Ya, antum beristighfar. Bahkan Nabi Allah Ibrahim saja ketika selesai ibadah mengatakan Rabbana taqabbal minna. Rasa takut untuk diterima ibadah tersebut, maka dikedepankan istighfar ketika kita selesai ibadah. Khawatir ibadah kita bercampur dengan yang tidak-tidak. Allah Allah. Mohon dijelaskan amalan-amalan yang akan menjadikan kita sehat jasmani rohani selamat akhirat. Ayat salah satunya silaturahim. Salah satunya silaturahim dengan orang-orang baik. Apakah sikapnya Mbah Marija dalam menjaga Gunung Merapi? Anda enggak ngerti akidah beliau, enggak tahu kitab apa yang beliau baca. Wallahualam. Cuma anda berhusnuzon. Semoga Allah ampunkan dia. Wallahualam. Karena dia seorang Muslim. Ya. Adapun perbuatan dia anda enggak paham. Karena yang bisa menggunakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Ya, karena pemerintah mengatakan dia seorang muslim. Wallahu'alaikum. Jadi jangan kita memandang remeh ibadah seseorang. Wallahu'alaikum. Bagaimana dengan musik islami? Tidak ada musik islami, ikhlas. Apakah doa setelah wudhu harus dibaca dan mengangkat tangan tetap menghadap kiblat? Membaca ya. Nah, ya kemudian mengangkat tangan ke kiblat bersilap ulama, tapi mengangkat merupakan kemuliaan karena basicnya doa adalah mengangkat tangan. Wallahualam. Apa boleh niat dilafazkan misalnya usolik? Tidak ada niat yang dilafazkan. Keburu imam rukuk nanti. Karena tidak ada niat itu dilafazkan. Niat hahuna kata Rasulullah, niat di sini. Ucapan niat puasa nawaitu shauma ghadin dan lain sebagainya tidak ada. Sudah kita bahas ketiganya tidak ada. Ustaz, apakah boleh sholat di tempat yang ada ceceran khamar? Ceceran khamar, khamar najis. Maka tidak boleh sholat di tempat yang najis. Bersihkan najisnya kemudian kita sholat. Ya Allah. Bolehkah kita membaca basmalah pada saat kita berwudu di kamar mandi, di mana antara kamar mandi ada WC jadi satu? Ya, yang antum perlu perhatikan bahwa WC yang dimaksud tidak boleh membaca ayat tadi, WC yang memang di situ ada kotoran. Ya, ulama mengatakan, dan saya bertanya kepada para ulama, bahwa sebagian mengatakan kalau spitingnya jauh cuma numpang saja WC di situ, ulama memperbolehkan. Tetapi untuk tidak menimbulkan muskilah, hendaklah dibedakan tempat buang hajat dengan tempat berwudu. Itu yang lebih aman. Soalnya semuanya ijtihad. Semuanya ijtihad. Jadi kalau Nabi mengatakan tidak boleh baca bismillah, memang di tempat hajat dibuang. Kalau kita kan tidak seperti itu kan, spitingnya jauh. Nah, ya itu berbeda. Maka ada sebagian ulama mengatakan kalau pakai WC tutup ya tutup, kemudian berwudu. Ada sebagian lagi mengatakan tidak mengapa. Sebagian lagi mengatakan yang paling benar adalah membedakan tempat wudu dengan tempat buang hajat. Itu yang paling aman. Aku tidak bilang syubhat. Allahu a'lam. Adakah doa Islam mati suri? Adakah dalam Islam mati suri? Berarti bukan mati. Nah, dalam istilah kedokteran saja mati suri, cuma dia masih hidup, cuma mungkin apa dalam keadaan koma. Dikatakan mati suri. Islam cuma mengatakan mati atau hidup, tidak ada tengah-tengah. Jadi pingsan, ya masih hidup. Mati suri ya pingsan. Bagaimana hukumnya mencari rezeki melalui MLM dan lain sebagainya? Wallahu'alam bishawab. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau MLM ini tidak syar'i, sebagian mengatakan syubhat. Coba tuh pahami saja. Kalau di situ memang ada cara-cara yang tidak syar'i, ya maka diharamkan. Wallahu'alam bishawab. Ya, insyaAllah mudah-mudahan ini sampaikan berfaedah buat anak pribadi, buat antum sekalian. Nanti yang akan datang kita akan lanjutkan lebih dalam lagi kajiannya insyaAllah. Kita maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan salawat berbanyak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.